SRI dengan sanad sahih. Nah, jelas ya antara judul bab dengan kandungannya. La yuraddu man sa'ala billah. Jangan ditolak orang yang minta dengan menyebut nama Allah, karena ini merupakan bagian dari ta'zimullah azza wa jalla. Tentunya selagi permintaannya mampu kita kabulkan. Kemudian al-mu'allif rahimahullah berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Wa huwa kama qala an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, man ista'adha billah, di naskah ana man ista'adha billah disebut lebih dulu daripada man sa'ala billah. Man ista'adha billahi fa'a'idhu, siapa yang minta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Tentunya ini dalam konteks yang diizinkan oleh syariat. Ya, tidak semua bentuk permintaan perlindungan itu dianggap mu'tabar. Kalau posisinya sebagai pihak yang zalim minta dilindungi dari sanksi hukum, maka enggak boleh dilindungi. Walaupun dia minta perlindungan dengan nama Allah. Ya. Wa man sa'ala billahi fa'atu, siapa yang minta dengan menyebut nama Allah maka berilah. Ini juga sama. Ya, selagi permintaannya itu tidak bertentangan dengan aturan syariat. Kalau bertentangan dengan aturan syariat ya enggak boleh diberi. Wa man da'akum fa'ajibu, siapa yang mengundang kalian maka penuhilah undangannya. Hadza huwal asl, jadi hukum asalnya seperti itu, undangan itu dianjurkan, bahkan dalam kondisi tertentu menjadi wajib, seperti undangan walimah dengan ketentuan-ketentuannya. Walimahnya ditujukan kepada fulan, orang tertentu, bukan walimah yang sifatnya umum. Misalnya antum semua ana undang, itu walimah umum, itu tidak menjadi kewajiban untuk setiap orang yang hadir di majlis itu untuk datang, enggak. Tapi kalau iya fulan antum ana undang, itu berarti undangannya tertentu. Syarat lainnya walimah ini tidak mengharuskan orang itu untuk safar. Undangan itu tidak mengharuskan orang yang diundang untuk safar, sedangkan dia dibutuhkan oleh keluarganya untuk tinggal bersama mereka. Karena ketika ada dua maslahat bertabrakan, maka yang didahulukan adalah yang paling berhak, ya ini keluarga, karena mereka paling berhak untuk mendapatkan sikap ma'ruf dari seseorang. Kemudian yang mengundang muslim, kalau non muslim tidak berlaku di situ, karena ada ayat, ada hadis yang mengatakan hakul muslim alal muslim, ya, hak seorang muslim terhadap sesama muslim. Di samping itu, karena biasanya undangan non-muslim itu tidak lepas dari kemungkaran di sana. Dan syarat yang keempat, dalam acara atau ya, pihak yang mengundang adalah bukan orang yang harusnya dijauhi. Ada orang-orang tertentu yang dianjurkan bagi kita untuk menjauhinya sebagai bentuk pendidikan, sebagai bentuk pelajaran baginya, seperti orang-orang fasik yang terang-terangan berbuat kefasikan, atau ahlul bid'ah yang terang-terangan menyebarkan bid'ahnya. Orang-orang seperti ini harusnya dijauhi. Sedangkan menghadiri undangannya berarti bentuk secara tidak langsung dukungan. Oleh karena itu orang-orang yang seperti ini tidak wajib untuk dihadiri undangannya. Syarat yang keberapa? Sekarang 6 ya. Yang kelima. Yang kelima, apabila acara tersebut mengandung kemungkaran, kemungkaran yang dilakukan oleh tuan rumah, bukan oleh tamu. Misalnya tuan rumahnya sengaja menyewa musik, ya, atau penyanyi, atau acaranya dilakukan dengan ikhtilat, tidak dipisahkan ruangannya, yang hadir mau tidak mau dipaksa untuk bercampur baur. Padahal biasanya kalau undangan, kondangan itu kan segala segala macam perhiasan keluar, kosmetiknya juga dipakai. Ya, artinya perempuan pada tabarruj di situ. Nah, hal-hal seperti ini termasuk yang menjadikan kehadiran itu tidak lagi wajib. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa yang berbuat kepada kalian suatu perbuatan yang ma'ruf, maka balaslah kebaikannya itu. Fa illam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu. Kalau kalian tidak bisa membalas dengan materi atau dengan balasan yang setimpal, maka doakan baginya kebaikan, ya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik wa fi ahlika wa malik, misalnya. Atau dengan bahasa Indonesia juga boleh. Hatta tarau annakum qad kafa'tumu, sehingga kalian merasa sudah membalas kebaikannya, ya, walaupun hanya dengan doa. Kandungan bab, kandungan dalam bab ini yang pertama, diperintahkan memberi orang yang meminta dengan menyebut nama Allah demi memuliakan dan mengagungkan Allah. Kemudian yang kedua, diperintahkan untuk melindungi orang yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah. Kemudian yang ketiga, disyariatkan untuk memenuhi undangan saudara seiman. Yang keempat, disyariatkan untuk membalas kebaikan dengan balasan yang sebanding atau yang lebih daripadanya. Kemudian yang kelima, dalam keadaan tidak mampu untuk membalas kebaikan seseorang, disyariatkan untuk mendoakannya. Kemudian yang keenam, Rasulullah SAW memerintahkan supaya mendoakannya dengan sungguh-sungguh sampai anda merasa bahwa anda telah membalas kebaikannya. Nah, jadi aturan atau urutan membalas kebaikan adalah membalas kebaikan dengan kebaikan. Kalau dia gak mampu, maka dengan doa. Nah, bab 56. Bab 56, tidak dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Jabir radhiyallahu anhu menentukan Rasulullah SAW bersabda, "La yus'alu biwajhillahi illa al-jannah." Tidak boleh dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga saja. Hadis riwayat Abu Dawud. Maksudnya adalah ketika seseorang itu ingin minta sesuatu dengan menyebut nama Allah, wajah Allah, maka hendaknya yang diminta itu sesuatu yang benar-benar bernilai gitu loh. Seperti jannah. Ya. Jangan hal-hal yang remeh diminta dengan menyebut nama Allah atau wajah Allah. As'alat biwajhillah antu'tiyani mi'at alf rubiyah. Nah, itu enggak pas itu. Kuminta dengan wajah Allah, tolong kasih saya 100 ribu juta. Itu semuanya remeh itu. Perkara-perkara materi itu remeh. Ya. Nah, jadi kalau orang mengobral permintaannya dengan wajah Allah itu untuk perkara-perkara dunia, itu menunjukkan kurangnya ta'zim dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah hadis riwayat Jabir fi Sunan Nabi Dawud bahwa Nabi mengatakan la yus'alu biwajhillah illa al-jannah. Hadis didhaifkan oleh Ibnu Adi, ya. Selain Abu Dawud, diriwayatkan juga oleh Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Di situ beliau mengomentari wa hadzal hadits la a'rifuhu an Muhammad ibn al-Munkadir illa min riwayat Sulaiman ibn Qarm qala ibn Ma'in laysa bi shay' qala al-Hafidh fi at-Taqrib sayyi'ul hifdhi yatashayya' wa qala ibn Hibban kana rafidiyan ghaliyan fi ar-rafdhi wa yaqlibu al-akhbar. Ala kulli hal, ini hadisnya dhaif. Kalau maknanya pun mau dianggap benar, maka intinya ta'zim, sesuatu yang besar. Apakah harus hanya jannah yang boleh diminta? Ini perlu perenungan lagi ya. Karena hadisnya dhaif, jadi tidak mengikat kandungan hukumnya itu. Kita tidak wajib untuk mengimani kandungan hukum hadis ini karena dhaif. Seandainya dia tidak dhaif, maka kandungan hukumnya mengikat semua orang. Tapi karena dia dhaif, maka tidak mengikat. Kecuali kalau ada dalil-dalil lain. Nah, Anda enggak ingat ada enggak ada dalil-dalil lain terkait masalah aturan minta dengan menyebut wajah Allah. Baik. Kandungan bab. Kandungan dalam bab ini yang pertama, dilarang memohon sesuatu dengan menyebut wajah Allah kecuali apabila yang dimohon itu adalah surga. Kali ini demi mengagungkan Allah serta memuliakan asma dan sifatnya. Kemudian yang kedua, menetapkan kebenaran adanya wajah bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Nah, dan wajah Allah itu tidak sama dengan ridha Allah ya. Wajah Allah tidak sama dengan ridha Allah. Wajah itu sifat dzatiyah. Sifat yang berkaitan dengan zatnya Allah. Sedangkan ridha itu sifat fi'liyah, perbuatannya Allah. Walaupun dalam beberapa konteks orang yang dijanjikan bisa melihat wajah Allah pasti orang yang diridhoi oleh Allah. Iya. Tapi tidak berarti wajah sama dengan keridhaan Allah. Kalau kita temukan dalam kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh ulama ahlu sunnah, syaratnya ditulis oleh ulama ahlu sunnah yang cenderung menafsirkan wajah sebagai keridhaan, maka kita berhusnudzon dengan mengatakan bahwa itu adalah penafsiran dengan lazimnya. Lazim itu artinya apa? Wajah, kalau orang mencari wajah Allah, ibtigha'a wajhillah, terusakan ay ibtigha'a mardhatillah, misalnya seperti itu, maksudnya adalah orang yang mendapatkan kesempatan untuk melihat wajah Allah itu pasti sudah diridhai oleh Allah, otomatis ya. Tapi kalau yang menafsirkan begitu itu adalah ulama Asy'ariyah, ulama yang bermadhab Asy'ari, maka itu memang dia menakwilkan. Dia ingin menakwilkan sifat wajah dengan memaknainya sebagai keridhaan. Jadi beda sikap kita ketika mendapati perkataan ahlu sunnah yang dia dikenal bermadhab berakidah ahlu sunnah, akidah salaf dalam mengimani asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala, maka penafsiran-penafsiran seperti itu artinya adalah tafsiru syai'i bilazimihi, menafsirkan sesuatu dengan apa yang menjadi konsekuensi hukumnya, apa yang menjadi akibatnya. Nah, berikutnya bab 57 tentang ucapan andai kata. Firman Allah Subhanahu wa taala, yaquluna law kana lana min syai'in ma qutilna ha huna qul law kuntum fi buyutikum la darsalna ladina kutiba 'alaihim al-qatl qadru ila madaji'ihim. Di sini ayatnya qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum shadiqin. Antum gimana ayatnya? Itu ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Enggak, ya quluna law kana lana min al-amri syai'un ma qutilna hauna. Gitu ayatnya. Oh, di naskahana qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum shadiqin. Al-Imran ayat berapa? Coba dicek ya. Mungkin naskahana yang keliru. Iya, naskahannya yang keliru. Nah. Ya. وليبتغي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita dalam sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Maksudnya dalam perang Uhud. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu pulang juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk memuji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati. Ali Imran ayat 1:14. Alladzina qalu li ikhwanihim qur'atu law ata'una ma qutilu qul fadawu anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, doalah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar. Ali Imran ayat 168. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jas wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kada wa kana kada wa kada walakin qul qad qadara Allah wa ma syaa fa'al. Fa'inna Allah tahu amal syaitan. Bersungguh-sungguhlah dalam menuntut apa yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu. Serta janganlah sekali-kali kamu bersikap lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kegagalan, janganlah kamu berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini atau begitu. Tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan oleh Allah dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Baik, bab maja'a fil laum. Berandai-andai, andai kata begini, andai kata begitu. Kemudian al-mu'allif menyebutkan dua ayat surat Al-Imran, dan dua-duanya surat Al-Imran ya, 154 dan 168. Di situ kaitannya adalah dengan orang-orang yang laukana lana minal amri syai'un ma kutilna hahuna. Seakan-akan mereka ingin menentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya kan konteksnya begitu kalau antum cermati makna ayat yang pertama maupun yang kedua itu, lau itu diucapkan dalam rangka seakan-akan protes ya terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan seakan-akan mereka itu seandainya diberi pilihan yang lain mereka bisa merubah nasib mereka. Alladzina yaquluna law kana lana min al-amri syai'un ma qutilna hahuna. Qul law kuntum fi buyutikum apa ayatnya? Hah? Labarza alladzina kutiba 'alaihimul qatlu ila matajihim. Andai pun kalian di rumah kalian, niscaya orang-orang yang sudah ditetapkan bakal mati itu ya bakal mati walaupun harus di tempat tidur. Jadi kalau kaitannya kata andainya itu untuk menyangsikan seakan-akan apa yang sudah Allah tentukan itu bisa dirubah, maka ini mamnu', enggak boleh. Karena itu termasuk mu'aradatul qadar, termasuk menentang atau tidak terima terhadap sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti itu sikap orang beriman. Terhadap hal-hal yang sifatnya musibah, orang beriman itu qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah dan Allah bebas mau berbuat apa saja. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu yang akan terjadi. Yang enggak dikehendaki ya enggak akan terjadi. Nah, kalau launya itu untuk sesuatu yang sifatnya harapan berbuat baik, tidak ada masalah. Nabi juga mengucapkan lau, ya. Contohnya saat haji wada, Beliau melihat para sahabatnya yang disuruh oleh Nabi SAW untuk mengganti manasik mereka dari ifrat ke tamattu, para sahabat nampak berat. Karena apa? Nabi sendiri kiron nih. Ya, Nabi nyuruh kita untuk tamattu, tapi Nabi sendiri kiron, enggak tamattu. Nah, apa kata Nabi? Law istaqbaltu min amri mastadbartu lama suqtul hadiyah wala ja'altuha umrah. Andai, andai juga kan, law istaqbaltu min amri mastadbartu, suatu tahun depan aku mendapatkan kesempatan seperti sekarang, aku akan menjadikannya haji tamattu, tidak akan menjadikannya haji qiran. Ya. Dalam kasus puasa Asyura, di akhir hayatnya Nabi SAW, la in baqitu ila qabilin la asuman natase. Kalau aku dipanjangkan sampai tahun depan, aku akan puasa juga pada tanggal 9-nya. Nah, ini kan sesuatu yang masyru', yang baik, mau puasa, mau haji lagi. Ya, bukan menyesali apa yang sudah terjadi, dan seakan-akan yang sudah terjadi itu kalau kita enggak begini, kita enggak akan kena nasib seperti ini. Nah, itu yang tercela yang seperti itu. Nah, masail. Kandungan dalam bab ini yang pertama, tafsir kedua ayat dalam surat Ali Imran. Kemudian yang kedua, dilarang dengan tegas untuk mengucapkan andai kata atau seandainya apabila mendapat sesuatu atau kegagalan. Musibah ya, kaitannya dengan musibah. Asabaka syai, asaba itu untuk sesuatu yang buruk. Nah, kemudian yang ketiga, alasannya bahwa ucapan tersebut akan membuka pintu perbuatan syaitan. Apa kira-kira perbuatan syaitan yang terbuka? Ya, at-tasakhut ala aqdarillah, merasa jengkel mendapatkan takdir yang seperti itu. Ya, itu sudah terbuka besar sekali itu. Kemudian ya nanti dari perasaan jengkel itu dia akan kehilangan banyak sekali kebaikan. Pertama, musibahnya tidak akan berubah. Iya enggak? Nah, sudah terjadi mau apa? Semua orang berakal sudah terjadi enggak bisa. Nasi sudah jadi bubur. Bisa enggak dijadikan nasi lagi? Enggak bisa, sudah jadi bubur. Artinya dia cuma punya dua opsi. Sabar, ridha, falahur ridha. Wa man sakhita falahus sakhat. Yang ridha dapat ridha Allah, yang murka enggak terima, ya Allah juga akan murka sama dia. Dan lau anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza, itu buka peluang. Ya, misalnya kasusnya ini kan orang yang kalau enggak salah ini kaitannya dengan perang Uhud. Ya, surat Ali Imran itu turun terkait perang Uhud. Jadi orang-orang munafik itu salah satu tokohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Pas mau Nabi ini mendengar berita pergerakan kaum musyrikin dari Makkah sebanyak 3.000 orang. Dan 3.000 orang itu bagian belakangnya adalah perempuan-perempuan untuk ngompori. Ngomporinya dalam tanda kutip. Artinya kalau laki-lakinya ada yang mau mundur melarikan diri, dikompori lagi sama perempuan. Hei, kalian laki-laki atau bukan? Kalau laki-laki maju, jangan mundur begini. Apa kalian rela kami jatuh sebagai tawanan? Wah, semangat lagi nanti laki-lakinya. Nah, Nabi mendengar ini orang-orang musyrik keluar dengan 3.000 pasukan mau membalas kekalahan mereka di perang Badar setahun sebelumnya. Nabi SAW musyawarah sama tokoh-tokoh Madinah. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu walaupun dia itu dedengkot munafik, tapi karena zahirnya masih muslim, mungkin dia termasuk yang dimintai saran juga sama Nabi. Dia menyarankan agar kita enggak usah datengin mereka ya Rasulullah, kita bertahan saja dalam kota Madinah. Ya, ada sebagian sahabat beliau yang juga berpendapat seperti itu. Tapi sejumlah tokoh sahabat yang tidak ikut serta ketika perang Badar justru semangat untuk keluar datengin musuhnya. Ya, oh, kami sudah tidak dapat kesempatan pergi jihad kok. Sekarang kita selalu bertahan di sini lagi ya Rasulullah. Ayo dong berangkat, ayo kita temuin saja di Uhud. Mereka orang-orang musyriknya itu bermarkas di Uhud, dan Uhud di zaman itu sudah di luar Madinah karena Madinah itu paling seluas Masjid Nabawi hari ini. Kira-kira cuma segitu dulu. Ya, area pemukimannya kurang lebih cuma segitu. Nah, dari Masjid Nabawi ke Uhud itu kan sudah lumayan itu. Ada sekitar 2 kilo lebih lah. Ya, sudah di luar batas kota. Dan mereka ngerengek-ngerengek lah istilahnya kepada Rasulullah agar Rasulullah keluar aja. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya, keluar lagi sudah pakai baju besi. Ketika melihat Nabi pakai baju besi seperti itu, mereka nyesel. Ya Allah, ini kita ternyata maksa-maksa Rasulullah ya. Jangan-jangan beliau ini keluar karena kita yang maksa. Akhirnya mereka bilang, ya Rasulullah, kalau engkau berkenan mau tinggal di sini, kami juga gak apa-apa kok, katanya. Kami akan nurut. Kami gak ingin memaksa engkau. Kata Nabi, la yambagi li nabiyyin idza labisa la'matahu ay yadh'aha hatta yafsilallahu bainahu wa baina aduwwi. Gak boleh seorang nabi yang sudah pakai baju perang dicopot lagi sampai Allah menuntaskan urusannya antara nabi dengan musuhnya. Akhirnya beliau berangkat. Nah, munafikin ini tadinya 300 orang ikut awalnya, tapi sampai daerah antara Madinah dengan Uhud dia mundur. Ah, ngapain kita ini mempertaruhkan nyawa kita? Ini Muhammad enggak nurut sama saya, katanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalian jangan mau mati konyol di sini. Buat apa? Ayo kita pulang. Gitu. Akhirnya mundur. Nah, qadarullah terjadi. Ya, Allah menghendaki untuk terjadi apa yang akhirnya terjadi. Banyak kan kurbannya, 70 orang. 50 pasukan pemanah semuanya gugur plus 20 selain mereka. Nah, terus orang-orang munafik nyinyir, tuh kan, enggak nurut sih. Gitu bahasanya. Lau ata'una ma qutilu. Kalau mereka nurut sama kami, saran kami, mereka enggak akan jadi jatuh kurban seperti itu. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu. Yaitu orang-orang yang berkata kepada ikhwanin minal muslimin wa qa'adu, mereka sendiri enggak ikut berangkat jihad. Yang enggak ikut berangkat ini nyalah-nyalahkan yang berangkat jihad. Andai mereka nurut, enggak nurut kok sama orang munafik, kan lucu. Ya Nabi yang ngajak, ya nurutnya sama Nabi lah. Gitu. Artinya ini apa namanya? Sifat orang-orang munafik, sifat orang-orang yang tidak beriman yang begitu itu. Nah, bab yang keempat, keinginan yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjumpai suatu kegagalan atau mendapat suatu musibah, yaitu supaya mengucapkan perkataan yang baik dan bersabar serta mengimani bahwa apa yang terjadi adalah takdir Allah. Nah, kemudian yang kelima, diperintahkan supaya bersungguh-sungguh dalam menuntut segala yang bermanfaat untuk di dunia dan di akhirat dengan senantiasa memohon pertolongan Allah. Antum ada 7 ya? Iya, 6. Kemudian yang ke-6, di dalam bersikap sebaliknya, yaitu bersikap lemah. Nah, jadi al-hirs ala ma yanfa' ma'al isti'anah billah. Ihris ala ma yanfa'u. Artinya kita disuruh menjaga, merawat baik-baik semua yang bermanfaat bagi diri kita. Dan apa yang kita miliki kita maksimalkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan merasa lemah. Wala ta'jazan aw wala ta'jas, ista'in billah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa lemah. Kalau ternyata sudah mengupayakan apa yang kita mampu, kita sudah maksimalkan, kita sudah minta tolong kepada Allah, dapatnya tidak sesuai harapan, ada qadarullah. Ya berarti Allah ingin menguji kita. Itu aja. Ya. Kan enggak wajib Allah kabulkan keinginan kita. Iya enggak? Apakah yang doa baik wajib dikabulkan seperti yang dia minta? Enggak. Ada kalanya Allah kabulkan li hikmatin yuriduhullah, ada kalanya Allah tunda li hikmatin yuriduhullah. Bahwa seorang mukmin itu senantiasa menjadi abdullah dalam kondisi yang senang maupun dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Ketika usahanya membuahkan hasil seperti yang dia cita-citakan, berarti dia sedang diberi ujian berupa nikmat. Syukuri. Ihmad rabbak. Jangan, wah ini gara-gara kepintaran saya. Innama utituhu ala ilmi. Nah. Ketika dia mendapatkan musibah atau usahanya belum membuahkan hasil, dia juga sedang diuji, diuji kesabarannya. Yang pertama diuji syukurnya, yang kedua diuji sabarnya. Dan dua-duanya baik buat dia, dan dua-duanya adalah ujian. Jangan dikira sukses itu enggak diuji. Boleh jadi orang itu lolos ketika diuji dengan musibah dan tidak lolos ketika diuji dengan nikmat. Boleh jadi sebaliknya. Ya. Ada sebuah hadis yang mengatakan, inna min ibadi man la yuslihuhu illa al-ghina fa in afqartuhu afsadtu. Hadis Qudsi. Wa inna min ibadi man la yuslihuhu illa al-faqr fa idza aghnaytuhu afsadtu. Ada di antara hambaku, kata Allah, yang tidak akan jadi baik kecuali kalau dia aku jadikan fakir. Begitu aku jadikan kaya, dia akan rusak. Ada juga yang sebaliknya. Hanya baik kalau dia berkecukupan. Kalau melarat, rusak. Ada orang begitu, ada orang begitu. Fa itu li hikmatin yuridu Allah. Nah. Baik. Kita isya atau? Udah ya? Belum. Udah itu adhan? Nah. Baik. Ala kulli hal, jam mana sudah ini? 19.13. Ya sudah adzan dulu aja. الله أكبر الله أكبر الله Hayya 'ala s-salah. mencaci angin. Wa hadza min kamalit tauhid aidan, termasuk kesempurnaan tauhid adalah tidak mencaci sesuatu yang bukan objek untuk dicaci maki. Nabi SAW mengatakan kama fi Sunan Tirmidzi dan disahihkan oleh Tirmidzi wa huwa haditsun sahih. Diriwayatkan juga oleh yang lain, oleh Imam Ahmad dan juga oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Dengan sanad yang sahih. Dan selain hadis ini juga ada hadis-hadis lain ya, hadisnya Abu Hurairah juga ada. Dengan lafaz la tasubbur rih fa innaha taji'u bir rahmati wal adab, angin itu datang membawa rahmat dan juga membawa adab. Walakin sallallaha khairaha wa ta'awwadhu bihi min syarriha, mintalah kebaikan Allah yang Allah kirimkan melalui angin, dan berlindunglah kalau angin itu membawa sesuatu yang buruk. Jadi jangan anginnya yang dicaci maki, tapi berlindung dari kejahatan angin. Karena angin itu makhluk Allah yang taat kepada Allah. Dia tidak bergerak, tidak berhembus sedikitpun kecuali kalau tidak di, kalau nggak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia nggak akan berhembus sedikitpun. Seperti mencaci waktu, sama. Waktu itu bukan objek yang pantas untuk dicaci. Dia nggak berbuat apa-apa. Dia hanya diperintahkan untuk berputar gitu saja, berjalan. Di sini di hadisnya Ubay bin Ka'ab, maksudnya la tasubbur rih fa idza ra'aitum minha ma takrahun faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bi. Ya Allah, aku minta kebaikan yang ada pada angin ini, kebaikan yang karenanya dia kebaikan yang dibawanya dan kebaikan yang dia diperintahkan untuknya. Jadi misalnya angin meniup menggerakkan awan, awan membawa hujan, hujan baik buat bumi. Atau angin itu ditiup, bertiup untuk menggerakkan perahu di lautan. Atau untuk apa sekarang? Manfaat angin banyak loh, yang modern. kincir angin, ya. Ada lagi enggak yang lain? Hah? Ada. Wa arsalna riyaha lawaqih, untuk mengawinkan bunga tanaman-tanaman itu, ya. Serbuk sarinya berterbangan. Itu jelas ayatnya itu, wa arsalna riyaha lawaqih. Kalau enggak ada angin ya susah. Masa coba bayangkan coba. Pohon itu enggak kena angin sama sekali. Antum gimana mau ngawinkan kebun mangga 1 hektar? Nah, capek kita. Ya, harus bayar tukang naik turun pohon. Ya. Bayangkan coba. Allah tiupkan angin wer gitu 1 hektar kawin sendiri itu pohon-pohonnya. Jadi banyak kebaikan yang dikandung oleh angin. Baik. Wa ta'awwanu bika min syarriha wa syarri min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Rih juga kadang membawa bencana. Itu juga atas perintah Allah, bukan dia sendiri. Enggak, itu atas perintah Allah juga. Oleh karena itu kita disuruh berlindung dari bencana angin seperti angin topan, tornado, macam-macam ya. Alhamdulillah Indonesia tidak terlalu. Ya, ada negara yang tiap tahun langganan itu sudah bencana tahunan. Nah, fi masail. Kemudian dalam bab ini yang pertama dilarang mencaci maki angin. Kemudian yang kedua, doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila melihat sesuatu yang tidak menyenangkan ketika angin sedang bertiup. Kemudian yang ketiga, diberitahukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa angin mendapat perintah dari Allah. Oleh karena itu, mencaci maki angin berarti mencaci maki Allah yang menciptakan dan memerintahkannya. Nah, jadi kalau mencaci maki angin, mencaci maki yang mengutus angin, yang ngirim angin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mencaci maki waktu, mencaci maki yang menciptakan waktu. Yaitu bukan maudhi' al-madh aw al-dham, bukan objek untuk dipuji maupun dicaci. Nah. Kemudian yang keempat, bahwa angin kadang-kadang diperintahkan dengan suatu kebaikan dan kadang-kadang diperintahkan dengan suatu keburukan. Nah, hatta ketika dia menjadi bencana, bencananya itu tidak 100% buruk. Buruk bagi sebagian, baik bagi sebagian yang lain. Mesti itu kayak gitu. Semua bencana alam, ya enggak? Coba anda merenungkan, ada bencana alam yang jelek untuk seluruh dunia? Tidak. Corona, hatta corona, jelek buat Cina, baik buat, hah? Buat siapa ya? Hah? Yang jual masker, harga masker jadi melambung tinggi. Dari dulu kalau mau cari faedah 1 juta harus jual masker berbal-bal. Sekarang mungkin ya cuman 4 dus, saya lihat di apa namanya? Online shop itu sampai hampir 300 ribu satu dusnya. Dus kecil. Isi berapa itu? Bahan bakunya susah lagi. Panen itu yang dulu susah-susah itu jualan, panen dia. Kebaikan bagi musuhnya Cina. Salah musuhnya Cina. Amerika ya. Yang kebetulan artinya banyaklah sisi baiknya tetap banyak. Angin atau paling tidak kebaikan buat kantor-kantor berita, ada bahan untuk diberitakan. Ya. Ya, susah juga atau kalau nggak ada berita coba. Kalau ada berita kan mereka kerja gitu. Nah, karena Allah memang tidak akan menciptakan sesuatu yang 100% buruk. Li'anna yunafil hikmah, bertentangan dengan hikmah. Kalau jelek tok nggak ada baiknya itu bertentangan dengan hikmah. Nah, 99. Bab 59, larangan berprasangka buruk terhadap Allah. Firman Allah yang artinya mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan sehariya. Mereka berkata, apakah ada bagi kita dalam sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakan bukanlah sesungguhnya dosa itu seluruhnya di tangan Allah. Ali Imran ayat 154. Kemudian dalam ayat yang lainnya artinya, dan supaya dia mengadzab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang yang musyrik laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahannam. Dan neraka jahannam itulah sejajar tempat kembali. Al-Baqarah ayat 6. Ibnu Qayyim dalam menafsirkan ayat yang pertama mengatakan, prasangka ini ditafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memenangkan Rasulnya, dan bahwa agama yang beliau bawa akarnya. Ditafsirkan pula bahwa apa yang menimpa beliau bukanlah dengan takdir Allah dan nikmahnya. Jadi prasangka tersebut ditafsirkan dengan tiga tafsiran, yaitu mengingkari adanya hikmah dari Allah, yang kedua mengingkari takdirnya, dan yang ketiga mengingkari bahwa agama yang dibawa Rasulullah SAW akan disempurnakan dan dimenangkan Allah atas segala agama. Inilah prasangka buruk yang diperbuat oleh orang-orang munafik dan musyrik yang tersebut dalam surah Al-Kahfi. Adapun perbuatan ini disebut prasangka buruk karena prasangka yang demikian tidak patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak patuh terhadap hikmahnya, ujinya, dan janjinya yang benar. Karena itu, barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran dengan kemenangan yang tetap disertai dengan lenyapnya kebenaran, atau mengingkari bahwa segala yang terjadi dengan qada dan qadar Allah, atau mengingkari adanya suatu hikmah yang besar sekali dalam qadarnya, yang dengan demikian Allah berhak untuk dipuji, bahkan mengira bahwa apa yang terjadi ini hanya sekadar kehendak saja tanpa hikmah, maka inilah prasangka orang-orang kafir dan mereka yang telah mendapatkan neraka wail. Kebanyakan orang berprasangka buruk terhadap Allah, baik dalam hal yang berkenaan dengan diri mereka sendiri ataupun dalam hal yang berkaitan dengan orang lain. Tidak ada yang selamat dari prasangka buruk ini kecuali orang yang arif, yang tahu akan Allah, asma dan sifatnya, dan kepastian adanya hikmah serta keharusan adanya pujian bagi Allah sebagai konsekuensinya. Maka orang yang berakal dan cinta terhadap dirinya sendiri hendaklah memperhatikan masalah ini dan bertaubatlah kepada Allah serta memohon mufirahnya atas prasangka buruk yang dilakukannya terhadap Allah. Apabila anda selidiki siapapun orangnya, niscaya akan ada debati pada dirinya suatu sikap menyangkal dan mencemooh qadar atau takdir dengan mengatakan hal tersebut semestinya begini dan begitu. Ada yang sedikit dan ada pula yang banyak. Dan silakan periksa diri sendiri, apakah anda bebas dari sikap tersebut? Bagaimana dalam syair yang artinya, jika anda bebas dari sikap tersebut, selamatlah anda dari suatu malapetaka yang besar. Tetapi bila tidak, sungguh tak kukira bahwa anda akan selamat. Nah, ya ini cukup jelas ya. Bab qaulullah ta'ala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaqulun hal lana minal amri min syai' kul innal amra kullahu lillah. Kemudian beliau mengutip ayat wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas sawu alaihim da'iratus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannama wa sa'at masira. Jadi dugaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya misalnya menduga Allah tidak akan menepati janjinya, itu su'udzon billah. Menduga bahwa Allah akan membiarkan orang-orang beriman dan bertakwa itu terlantar jadi bulan-bulanan musuhnya dan tidak akan ditolong sampai akhirnya, dibiarkan seperti itu, ini juga su'udzon kepada Allah. Kalau itu sifatnya sementara, emang itu sunnatullah ya, Nabi pun juga melewati proses itu. Tapi kalau tidak mungkin mereka ditolong oleh Allah selamanya, mau bagaimanapun mereka istiqomah, mereka akan tetap jadi bangsa pecundang misalnya. Fahadha min su'idzanni billah. Kalau sifatnya sementara, maka tidak boleh ada lontaran kata-kata seperti itu. Ini memang ujian dari Allah. Allah ingin menguji dan ingin membuktikan, ingin minta bukti dari kita. Allah sudah tahu sebetulnya siapa yang bakal lulus, siapa yang enggak lulus, Allah sudah tahu. Cuman supaya terbukti yang sungguh-sungguh istiqomah, dia berada di jalan ini karena dia yakin benar inilah kebenaran, dan dia mengharapkan yang Allah janjikan dengan yang cuman ngetes. Ah coba, tak nyoba dulu. Judulnya gitu, nyoba dulu. Nek enak lanjut, nek ndak enak balik lagi. Itu kan ketahuannya kalau ada ujian. Kalau enggak ada ujian, ndak ketahuan yang begitu-begitu. Jadi hati-hati dengan su'udzon billah. Sebenarnya yang tafsirnya di sini, adzan itu dalam ayat yang pertama, yadzunnuna billahi ghairal haq, adalah mengira Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong rasulnya, dan bahwasanya ada rasulnya akan lama-lama redup-redup mati. Adzan juga ditafsirkan adzannina billahi dzannasau, mereka-mereka yang mengira atau memiliki dugaan buruk terhadap Allah. Dugaan buruknya ini adalah apa yang menimpa mereka itu bukan sudah ditakdirkan oleh Allah, enggak ada hikmahnya. Itu termasuk su'udzon kepada Allah. Misalnya ya, protes, buat apa sih Allah ciptakan nyamuk? Bu, ya sudah enggak usah diciptakan nyamuk. Apa manfaatnya nyamuk coba? Enggak ada manfaatnya ini nyamuk. Jangan bilang enggak ada manfaatnya. Antum enggak tahu manfaatnya nyamuk. Apa manfaatnya nyamuk? Bangunin tidur. Banyak manfaat nyamuk, obat nyamuk lah, paris. Ya, obat nyamuk itu kan pabriknya juga banyak karyawannya. Coba nyamuknya mati semua, tutup itu pabrik obat nyamuk, pabrik insektisida tutup. Dokter-dokter yang menangani kasus malaria, demam berdarah, kan lagi musim nih, panen juga tuh dokter, dapat rezeki, ya. Banyak yang jualan obat untuk penyakit-penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Jalan juga perekonomian. Jadi enggak ada Allah menciptakan sesuatu kok enggak ada hikmahnya, ada hikmahnya. Jadi sikap seorang mukmin itu yakin segala sesuatu yang Allah ciptakan pasti ada hikmahnya. Kalau kita belum tahu, ya serahkan kepada Yang Maha Tahu. Tidak usah protes. Nah, salat dulu. Jadi intinya seperti itu. Antum tuntaskan sekalian kandungan babnya. Kandungan dalam bab ini yang pertama, tafsir ayat dalam surat Al-Imran. Kemudian kedua, tafsir ayat dalam surat Al-Kahf. Kemudian ketiga, sebutkan bahwa bab sangat buruk, banyak sekali macamnya. Kemudian keempat, diterangkan bahwa tidak ada yang bisa selamat dari perasaan buruk ini kecuali orang yang arif akan asma dan sifat Allah serta arif akan dirinya sendiri. Ya, artinya kalau dia benar-benar mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia akan lebih pandai dalam mengatur dirinya, mengatur keyakinannya sehingga terjauhkan dari sifat su'udzon kepada Allah, walaupun sulit sekali untuk 100% terbebas darinya. Kama qala Syekh ya. Atau kama qala, ini kalam Ibnu Qayyim bukan ini. Kalam Syekh mungkin. Allahu min kalam Syekh. Fattish nafsak. Walau fattashta man fattashta la ra'aita 'indahu ta'annutan 'ala al-qadar. Kalau engkau telaah siapa saja, mesti ada sedikit banyak sikap menyangkal atau protes terhadap takdir. Takdir itu tidak hanya musibah loh ya. Sesuatu yang belum menimpa dirinya pun menimpa orang lain itu juga bagian dari takdir Allah. Hanya saja orang yang jahil tidak kenal Allah maka akan banyak protesnya. Yang sedeng-sedeng ya sedeng-sedeng. Yang mengenal Allah ya lebih sedikit. Ya mungkin bisa benar-benar istislam lillah, maka itu yang benar-benar selamat. Nah, Allah taala alam, kita cukupkan dulu. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.